aman ini. Kita TikTok kan bareng ya, Bang? Ya, bersama. Ini kali gajian sound lagi ya. Sesak lepuh leko, sesak lepuh leko. Ajarin goyang, ajarin goyang. Ada apa saudara, terima kasih. Dan juga ada teman dari Yuda Sinema, Bumi Sati, Lidar. Terima kasih. Abis buang muka, sama buku pesenyum tiap hari sampai play. Datang dalam mimpi ingat nona manis le. Nona stay just telan cuek aduhai. Yes, kamu nona suka jam buang muka, jam telan cuek nanti malu di rumah. Kan bilang saja sampai play datang dalam mimpi ingat nona manis like nona status telan cuek aduhai aduh aduh bukan maksudku begitu masalah stage bukan berarti tak mau jual mahal dikit kan bisa coba kasih effortnya saja kalau memang cocok bisa datang ke Mas MC, monggo kembali. Terima kasih.